بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الأنباء نبدأ الحلقة والخير ونحو ما نلقي البلاء أو dari kalam mukasir dalam suatu urusan tersebut, yakni mendatangkan madarat atau menghindarkan dari madarat, tidak ada kemampuan. Sebagaimana yang dibawakan oleh beliau, ada yang memiliki dalam ayat, Inna qulu illa taraka ba'du ahliyatin nabissu. Qala inni usyidu Allah wa asyhadu anni bari'un mimma tusyrikun min dunihi faqiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Qala fa'tul kulma bi ma'nal awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata muqatul dalam makna ayat yang dibawakan oleh al-mu'allif, Nabi SAW tanya kepada mereka yang ini mungkin mereka tidak mampu menjawab. Ini akhbiruni apa yang kalian perlu beritahu aku, kabarkan kepada aku apa yang kalian perlu dari selain Allah. In araban yallahu budurin hal hunna kasifatu duri au araban burahmatin hal hunna musikatu rahmati. Pertanyaan ini disampaikan Nabi Sulaiman kepada mereka, meskipun mereka tidak mampu menjawab. Yakni, apa yang mereka suruh dari Tuhan Allah Ta'ala, mereka berbuat pengetahuan, bahwasanya kesembahan mereka dari Tuhan Allah, yang mereka suruh, mereka ibadah, tidak mampu sama sekali untuk menahan rahmatnya Allah. Dan tidak mampu sama sekali untuk menyingkapkan madarat yang menimpa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. In aradani pun nanggungnya pasti pada duri, nggak mampu. Jika Allah menghendaki untuk suatu makhluk apa, hamba tertentu nggak akan mampu sesembahan mereka untuk menyingkapnya, untuk menghindarkannya. Maka pertanyaan ini disampaikan oleh Allah Nabi Muhammad kepada mereka, bahwa satu, mereka nggak menjawab. Ayo anna hum yaqtiduna, ayo anna hum yaqtiduna dalika fiha. Berikan sini. Usahanya bahwa mereka mungkin dua ribu tidaklah mereka meyakini kemampuan yang ada pada sesembahan-sesembahan mereka dari Tuhan Allah. Mereka tahu bahwasanya itu tidak di dalam kemampuan mereka. Artinya mereka tidak punya kemampuan sesembahan dari Tuhan Allah. Punya kemampuan itu tidak punya mereka, tidak punya kemampuan sama sekali. Ayo Allah mengaji, tapi bila ada sini syarat mereka apa? Hal hunna fasifatu durri atau hal hunna mufikatu rahmati, adakah mereka-mereka yang sebagaimana Allah tapi mampu untuk meningkat mazharat atau menahan rahmat? Ini mereka tidak meyakini kemampuan tersebut apa al-awabati. Maksud itu? Beliau memang sedikit ngeri. Orang yang dikubur membuat masalah masih dianggap masih punya kemampuan untuk menolong siapa-siapa yang tak pertolongan melalui mereka. Ini perhubungan yang berat. Kalimat penting. Kalau mengatakan perhubungan Allah Allah Allah dapat mengapa buat itu tipikal arwah fiha dan mereka perbuatan Allah warumah perbuatan Allah apa yang kalian perlu apa yang lagi buat apa perbuatan Allah jika Allah mengabaikan kita berbuat kemarahan untuk apa setelah yang telah tiba apa berkenaan tapi untuk menyingkat kemarahan atau jika Allah mengembangkan pada diri ku apa sarahnya langsung ke hati dengan bangsa berkenaan atau berkenaan tersebut pertanyaan ini disampaikan dengan hati Tuhan yang berkenaan pada Tuhan tidak mampu menjawab karena kan merupakan tidak ada yang ini pengantar yang ada pada Allah berkenaan lama dan itu apa-apa jadi merupakan mewakili bahwasanya Allah tidak punya kemampuan apa-apa. itu alat yang keluar bahan buat. Bahwa. Nah, tadi itu tentang seperti ini, begini, buru-buru, begini, baru terlupang, gue. Bahwa. Bahwa. Kenapa, Pak? Ini membuatmu berupa alat satu dengan kemampuan-kemampuan tertentu. Mau dikatakan satu bahan bahwa tertentu sirupan mengatur jual awan. Ini bahan panas ya. Ini bahan bapak. Jadi bapak jadi harus dipahami sirupnya ini lebih parah dari bapak sirupnya orang-orang itu. Kenapa? Kenapa? Ya Allah, ya tak punya nomor apa? Kalau Allah bantu mengatur. Jadi, yang takut jangan berikan berikan manfaat, berikan madarat. Apa yang kita lakukan adalah satu dunia Allah membuat. Alat buat tak membuat. Inna ma ta'ala kebawaruan hanuha diakti al-basah seperti al-tubah. Jadi dulu yang dari Tuhan Allah Ta'ala berubahkan dengan Allah kemarin buat gini. Kalau itu sebagai wasah atau perantara-perantara bahwa sebagai tubah sebagai membawa tapat, membawa tapat, tapat, membawa tapat. Menimpa kepada kalian madarat berupa penyakit dan yang semisalnya berupa kebutuhan fakir wal marad kefakiran dan sakit yang menimpa kalian fa ilaihi dia maka hanyalah kepada dia Allah Ta'ala kalian mengangkat doa kalian hanyalah kepada Allah tajarunya kalian angkat suara kalian berupa doa minta pertolongan, minta disingkapkan madarat hanyalah kepada Allah. Ilaihi jir majrur didahulukan. Ini menunjukkan khusus hanyalah kepada Allah kalian angkat doa kalian dalam rangka dalam keinginan minta pertolongan hanyalah kepada Allah. Kemudian kasafat burrahankum. Kemudian pada suatu waktu yang lain apabila Allah itu menyingkapkan madarat dari kalian, kasafatnya baliknya siapa? Allah. Kemudian kasafat burrahankum. Kemudian apabila Allah itu menyingkapkan madarat dari kalian, tiba-tiba, idza tiba-tiba. Di saat itulah sekelompok dari kalian menyekutukan dengan roh mereka. ini bisa dipahami dengan sangat gamblang bahwasanya mereka tidak punya keyakinan. Padahal sesembahan Tuhan umat yang mereka ibadah dengan Allah Tuhan tidak punya keyakinan tentang kemampuan sesembahan tadi. Dan bahwasanya sesembahan yang mereka ibadah itu tidak punya kemampuan. Tapi kenapa kok diibadah? Sebagai wasa'id. Sebagai perantara. Sebagai syafi'. Sebagai sufa'a. Sebagai penyampai apa yang mereka butuhkan kepada Allah Ta'ala. Pada babnya berhala-berhala tadi yang mereka seru, mereka ibadah kepada selain Allah, mereka punya keyakinan tidak punya kemampuan apa-apa. Bangun di sini. Nah sekarang, apa yang diyakini orang sudah mati, dipanggil-panggil, rohnya datang. Marhabanan, marhabanan, rohnya datang, tempatnya 1000 tempat pun datang pada waktu yang sama. Ugal-ugalan dalam kesirikan. Kalau musyrikin hari ini, ugal-ugalan dalam kesirikan. Mereka lebih parah. Jadi ini berarti kan ayat ini. Summa idha matakumul burta ilaihi lamurhihi aina marji'uhu. Kepada Allah. Kemudian adalah adanya madarat berupa kefakiran dan berupa penyakit menimpa kalian, hanyalah kepada Allah. Maka hanyalah kepada Allah. Kalian mengangkat doa kalian dengan upaya untuk minta pertolongan. Kemudian apabila Allah meningkatkan madarat dari kalian, tiba-tiba di saat itulah sekelompok dari kalian menyekutukan dengan Rab mereka. Jadi kapan kesirikan muncul dari mereka? Ketika dalam keadaan senang. Suma idhaka syafat burrah. Ketika durra di madarat tersingkapkan, disitulah terjadi kesirikan. Kalau sekarang senang dan susah, ya kan? Gandrung dengan kesyirikan. Paham di sini? Maka lebih parah. Musyrikin hari ini kesyirikannya lebih parah daripada musyrikin di hari itu. Ini penjelasan yang benar terkait dalam kasus kesyirikan ini. Zaman dulu dan zaman sekarang. Cuma kesyirikannya orang hari ini tidak dinamai syirik, dinamai apa? Apa? Sesembahan namanya wali. Sesembahan namanya wali. Syiriknya adalah dinamai perantara. Dan sebab dan semisalnya. Kultu berkata Sohdraman bin Hasan fa'adil ayatu wa amsalu wa tibtilu ta'alqal qalbi biwairillahi fi jalbi naq'in awtaki durrin. Maka ayat ini, W dan yang semisalnya membatalkan terkaitnya hati. Tergantungnya hati dengan selain Allah. Dalam perkara apa? Dalam keyakinan. Bahwasanya ada selain Allah bisa membawakan manfaat atau menepis madarat. Jalab mendatangkan. Dapat menepis dan menghilangkan. Mahfum? Bisa menolak madarat. Jadi ayat ini dan yang semisalnya membatalkan terkaitnya hati dengan selain Allah. Dengan keyakinan hal tersebut. Ada selain Allah. Diyakini bisa membawakan manfaat dan bisa menolak madarat. Wana rabi kasirkun bila. Sebenarnya keyakinan itu. Keyakinan hati. Bahwasanya ada selain Allah yang mampu membawakan madarat dan menolak. Mampu membawakan manfaat dan menolak madarat adalah termasuk syirik dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, perhatikan. Maka benarlah bahwasanya sekedar tulisan jim-jim dal-dal-dab-dab ya semisalnya bisa menolak bala. Wabil ayat bayanu anallah ta'ala wa sama ala syirki bidakwati warillahi wa ragbati ilahi min dunillah. Dan dalam ayat tadi ada penjelasan bahwasanya Allah ta'ala wa sama mengecap, wasama, membuat cap terhadap ahli syirik apa catnya? Yaitu berupa berdoa, menyeru kepada selain Allah, dan lagi memiliki raghbah, keinginan mendapatkan manfaat kepada selain Allah. Warwa ilaihi min dunillah. Wa tauhidu dibutuhkan, sedangkan tauhid wa tauhidu, sedangkan tauhid adalah lawan daripada apa yang ada pada sifatnya ahlu syirik, berupa menyeru selain Allah dan berupa mengharapkan sesuatu manfaat dari selain Allah. Tauhid itu lawan daripada itu. Kebalikannya, ditubah. Yaitu, wa la yad'u illa Allah Ta'ala wa la yarghab illa ilaihi. Itu tauhid. Wa la tawakkal illa alaihi. Tauhidlah lawan daripada itu, yaitu berupa tidaklah seorang itu menyeru kecuali Allah. Dan tidaklah memiliki raghbah, keinginan kecuali kepada Allah. Dan tidaklah bertawakal kecuali atas Allah Ta'ala. Itulah tauhid. Mabum itulah tauhid. Maka ini namanya pembersihan. Upaya untuk membersihkan campuran-campuran yang ada dalam hatinya seseorang dari campuran kesyirikan. Wataban jamin anwa'il ibadah la yasulhu min asyul liwarillah, dan tentunya juga seluruh macam-macam ibadah. Tidak ada sesuatu pun dari ibadah tersebut yang pantas untuk diberikan kepada selain Allah. La yasulhu. Tidak layak. Tidak sepatutnya. Seluruh macam-macam ibadah tidak sepatutnya sesuatu pun darinya untuk diperuntukkan kepada selain Allah. Kamadalla ala dalika alkitab wa sunnah wa jumu'u salafil ummati wa immatiha kama taqaddama, sebagaimana yang ditunjukkan atas hal tersebut berupa apa? Berupa seluruh ibadah, enggak boleh sesuatu pun dari perkara ibadah tadi diperuntukkan oleh selain Allah. Ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan ijma'nya salaful ummah dan juga ijma'nya para a'immah, imam-imamnya umat ini. Tokoh-tokohnya umat ini dari kalangan ahli tauhid sebagaimana yang telah lalu. Jadi ayat tadi ayat yang sangat gamblang tentang dilalanya, maksud dan tujuannya. Nah, kalau itu penerapan ayat ini diterapkan pada kuburiyin, bukan berarti guru dari ahli ilmu yang menerapkannya. Bahkan inilah yang tepat sesuai dengan fakta. Nah, kalau itu perhatikan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdulwahab ini, bagi kitab-kitab yang lainnya telah diteliti oleh ahli ilmu, mereka enggak mampu untuk berkata kecuali tidaklah yang dijelaskannya oleh para ulama tadi memang pas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafus shalih. Diteliti. Diterapkan. Apakah ada sesuatu dari pemahaman yang tertera dari kalamnya Syekh Muhammad bin Abdulwahab dan para cucunya yang keluar dari pemahaman para salafus shalih? Enggak ada. Alhamdulillah dalam masalah tersebutnya adalah enggak ada sama sekali. Maka itu perkara yang sifatnya kita harus memiliki istiqomah, benar-benar percaya, merasa aman dengan kitab-kitab yang ditulis oleh mereka para a'immatu dakwah. Siapa mereka a'immatu dakwah? Ya, ini pernah pelanjut dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdulwahab dari a'immatu dakwah yang dari Najd dan yang sekitarnya dan yang semisalnya. Maka mereka tidak mampu untuk mengapa untuk mau mengarahkan pemahaman dari beliau ini kepada pemahaman jamaah takfir, katanya tukang mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk mukabarah, bentuk kecongkaan saja, menyelisih fakta, datang dari kalangan orang-orang yang memang berpenyakitan, di antara penyakit dengki. Nas'allah salamah wal afiyah. Qala rahimahullah ta'ala wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan bi yadi halqah min sufrin. Faqala ma hadha? Qala min al-wahina. Faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahanan. Fa innaka law mutta wa ya'alaika ma aflahta abadan wa ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Baik. Hadis ini hadis dari Imran bin Husain dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari melihat seorang laki-laki pada tangannya ada halqa gelang. Min sufur. Sufur adalah semacam dari apa? Apa sufur? Kuning? Kuningan. Bapak, maka beliau Nabi berkata kepada orang tersebut, Mahabi, apa ini? Yang memakai tadi, jawabnya apa? Minal wahina. Untuk menghalangi Yusuf wahina. Kala inzi'a, lepaslah. Lepaskan itu. Maka sesungguhnya benda itu tidaklah menambahkan kecuali lemah. Kemudian, Pak Inna kalau muka mutta. Ini fi'il madhi mabni maklum atau majhul? Ajar. Majhul. Aywa. Kalau maklum? Mut. Aywa. Maka dunia apa dikalau engkau dimatikan. Sedangkan barang itu ada sama kamu. Maka maaflah ta'am dan kau enggak akan beruntung selama-lamanya. Mananya celaka. Di sini dikatakan Muhammad dengan sanad la ba'sa bihi. Cuma dikatakan di sini oleh beliau dalam taklik yang kemarin yang dulu pernah kita lewati dikatakan hadisun al hadis dhaif. Apa ilahnya itu? Ayo wah. Qala Imam Ahmad hadatsana Khalf bin al-Walid, hadatsana al-Mubarak. Ya kan? Mubarak ini Mubarak bin Fudala mudallisun. Kita tulis taswiyah gitu. Ya. Mari gitu. Hah? Yang lain ada? Ada. Mudallisun kita tulis taswiyah, qad khalafa al-akharin. Ada gitu. Ada. Li'annahum qalu an al-Hasan an Imran bin Husain wa yakunu hadis dhaif isu dhaif padahal dhaif kenapa? Karena dhaif yukhulifu as-siqat wa kadha al-Hasan lam yasma min Imran ya ada gitu kama dalla kama qala min Imam Ahmad wa Ibnu Hajar. Demikian dulu yang kami dapatkan dalam taklik untuk sanad hadis ini. Ada apa yang itu enggak? Hah? Bukan? Tolong? Tidak ada. Jadi budala ini adalah mudan lukun tak ditak suya. Juga di sini siapa? Hasan tidak punya sama dari Imran bin Husain. Demikian penjelasan yang kami belum dapatkan dari pengajar kami. Al-Akh dari Al-Jazairi, namanya Abdul Mugib. Mungkin dia masih hidup. Sudah 27 tahun yang lalu. Qala Imam Ahmad hadatsana Khalaf bin al-Mubarak bin al-Walid hadatsana Mubarak an al-Hasan qala akhbarani Imran bin Husain. Imran sendiri tidak punya sama dari Hasan sendiri tidak punya sama dari Imran. Ini penyakitnya di antaranya maka dikatakan dari sini. Cuma maknanya sahih. Anam Nabi Sallam Absara. Jadi Imam Ahmad mengatakan dalam riwayat ini dengan sanadnya beliau bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Absara itu melihat. Ala hadidiro dilin halqatan melihat adanya gelang yang dipakai oleh seorang laki-laki di abid pada dulu sini. Apa namanya itu? Apa namanya itu? dengan hewan. Mengapas. Pangan. Kuroha min super. Kuroha min super. Apa nak kuroha? Agun nuha. Agun nuha. Kuroha itu agun nuha. Aku punya dugaan yang dipakai itu adalah dari Kuningan. Bakal yang wahat kemahat. Maka Nabi mengatakan wahat. Selagang kau apa ini? Kala minal wahina. Kala amma inna la tazi buka illa wahana. Indutlah, buanglah. Ini bukan muatan kamu, maaf, bukan kamu lemah, bukan itu. Buanglah, indutlah angka fa'inna kala rukta wa ya'alaka ma'lah ta'adhan. Buanglah. Maksudnya juga engkau mati, sedangkan kau masih maka itu, engkau enggak akan beruntung selama-lamanya. Jadi, Dekwa, hari tadi itu secara sanad lemah. Cuma maknanya ya, sahih. Kenapa? Karena kalau diyakini bisa apa? Menolak apa? Menolak bala. Warawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawarawar Allah Taala meriwayatkan dalam kitab Sahih Sahih Muhammad. Beliau termasuk dari kalangan para imam yang mutasahil sehingga dalam apa kitab sahihnya ini banyak dikomentari oleh ahli ilmu. Bagaimana maka berkata Pak Inna kamu engkau jika mati dengan kata engkau mati seperti itu mukil ta'ilah wa engkau dipasrahkan kepada benda yang kau pakai tersebut. Apa? Ada kalian juga? Mana? Bapak Ibn Ahmad. Walakdulahu. Walakdulahu. Dan kita mawarid dema'an. Al-Hakim. Bagaimana itu? Da'ifun. Memaja. Menahwihi. Rasi. Menah disabit. Ada. Ini kita pilih itu. Ada juga. Ada. Baik. Al-Hakim. Bakal Allah Tuhalusna. Wa'akura bahati. Wa'akura al-Hakim. Aksar masyayatina. Al-an al-Hakana. Sami'ah min Imran. Wakala berusnat akbarani Imran yadul ala talika. Jadi berusnat dia tak bilang tentang masalah samahnya Hasan dari Imran bin Husain. Kalau Imran bin Husain wa ibnu Ubaid bin Khalaf al Khuzai Abu Nujaid. Berarti kan Abu Nujaid penulisnya. Binunin wajimin musabbar Nujaid. Sahabiyun ibn sahabiyin. Imran bin Husain, Imran seorang sahabi. Husain juga sahabi. Aslama ama Khaybar. Masuk Islamnya Imran pada tahun perang Khaybar. Wa mata sanata sanataini wa khamsina bil Basra meninggal pada tahun 52 Hijriah di kota Basra. Qul ru'a rajulan bi riyadil hakim dakhaltu ala Rasulullah sallam wa fi adudi halqatun halqatus sufrin. Kan? Ar-Arabulan Rasulullah telah mengatakan dikatakan hidra Arabulan dalam satu riwayat dari Al-Hakim. Aku masuk pada Rasulullah SAW pada waktu itu dalam lengan-lenganku bagian atas, kan? Ada halqa lingkaran gelang dari kuningan. Faqala ma hadhi apa? Maka Rasulullah berkata apa ini? Wah, siapa? Imran. Kenapa pakai ini? Al-hadis wal-mufham. Wal-mufhamu firiyati Ahmadah wa Imran rawi al-hadis. Wa Imranu rawi al-hadis. Jadi di sana tadi, dalam riwayat yang pertama kita baca, An-Nasakam ra'ar Rasulullah. Rasulullah adalah mufham. Apa mana mufham? Tidak-tidak siapa? Pulangnya. Laki-laki tertentu. Mufham. Tidak-tidak. Dalam riwayat ini, dijelaskan ternyata apa? Imran sendiri. Sendiri. Imran sendiri perawi hadis ini. Qawli ta'ati yahtamilu anna al-istifham al-istifsar. Al-istifsar an-sababin rubsiha. Al-istifsar. Apa? Bunyi? punya nyim, punya unsur, punya tasim, istisar, istafsara, istafsiru minta penjelasan sama Tuhan. Istafsar minta rincian. Nah, ini ada lima ladal kandungan makna, mungkin saja maknanya adalah istibam ini adalah untuk minta penjelasan. Ansa basilupsia, kenapa kamu pakai ini? Wahdamul ayatun alilingkar juga ada antimal maknanya dalam untuk pengingkaran. Wahwa ashar pengajar yang lebih masyhur konteks seperti ini adalah untuk pengingkaran bukan untuk pertanyaan minta penjelasan sebabnya apa kamu pakai ini. Tapi untuk ingkar ini yang lebih masyhur penggunaan seperti ini. Di sini ashar. Ini apa? Awar lebih nampak, tapi dia lebih asal dalam susai, dalam semakna. Kalau kita melihat dengan kepala bersahadat, awar dengan irkun, ia akudu bilmangkut, berfiliat kuliah, berfiliat kuliah. Ini min sabat ilwar dina, atau untuk menolak war dina. Saya pakai ini, apa, biar penyakitku namanya war dina ini, bisa diusir oleh benda ini. Ini pernyataannya Abu Sa'adah. Siapa sahabat Ibnu Athir? Ibnu Athir mulida sanata khamsami awar wa'awar ba'in wa tuhbiyat sanata sitami awar sitan lahu iddah kuta'alib. Beliau ini meninggal pada tahun nomor 6, lahirnya 544. Memiliki iddah banyak karya tulis diantaranya min an-nihaya itu biwarubil hadis. Nihaya. Apa nihaya itu? Puncak dalam penjelasan lapat-lapat hadis yang gharib yang asing. Dan buku ini sesuai dengan namanya. Namanya dan bukunya pasti tidak ada beda. Dengan bukti, semua ahli ilm yang datang setelah beliau butuh kepada kitab ini. Maknanya kitab ini sudah mencukupi dengan kebutuhan untuk menjelaskan lafaz-lafaz yang gharib, lafaz-lafaz yang asing dalam suatu hadis. Jadi hadis-hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan nihaya bi waridil hadis. Baik. Wasna adalah irkun. Ya'khudhu bil manqib wa bil yaqul ya. Kalau Arab teringat, kalau Irak urak. Arkon keringat. Arkon orang yang sakitnya ini kena di mangkip. Mangkip di sini. Pundak. Dan dalam tangan. Tangan semuanya. Bisa cimpi. Bisa sugianya. Atau bisa apa kayak apa. Hah? Gak punya tenaga. Atau mati sebelah. Kayurkon. Mana yurkon? Sabar. Mengerti? Apa yang kau minta awak? Apa? Yang kau minta apa? Kerupia, ayo tu. Kerupia. Maka kerupia hukumnya. Wakilah buat mana kau dia aku dulu bila aku ada yang mengatakan. Almarhumnya adalah marah penyakit yang biasanya mengena di aduk di lengan atas. Wajah takut berizal di Indonesia. Buatannya yang terkena penyakit ini adalah laki-laki, perempuannya tidak. Baik. Tempat nomor satu, tempat nomor dua. Waktunya adalah, tapi dalam tempat ini, mayat al-wal jahiliyun al-yawma. Jadi memakai, tapi memakai gelang. Gelang tolak balak. Gelang tolak balak, tapi termasuk dalam tempat ini yang sekarang ini jahiliyun hari ini memakai apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah hari ini. Jahiliyun al-yawma. Orang-orang yang berkelakuan jahiliyah hari ini. Yaitu min ilbati awlatihim khonatillah al-habibi wa bayrohu. Ini apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah hari ini. Yaitu mereka memakaikan ilbas. Al-basa yulbisu ilbas memakaikan. kepada anak-anak mereka maupun keduanya kholakin. Bapak? Jadi anak-anak mereka itu dibagikan kholakin al-habib, gelang-gelang besi. Ya kan? Gelang besi yang dipakai di kaki. Dan yang lainnya. Kenapa dibagikan kepada anak-anak mereka? Dikasih gelang besi, dikasihnya. Ya takidu anak mereka yahfadhum minal maut allazi akhadha ikhwatahum alladziina maatu qablahum. Mereka berkeyakinan. Kenapa dipakaikan itu? Gelang tadi bisa menjaga mereka dari kematian, di mana kematiannya telah mengambil saudara-saudara mereka yang mati sebelum mereka. Dulur-dulur akan yang mati, supaya di keluarganya diri tidak mati, dipakaikan dengan pakaian ini. Bapak? Seperti banyak orang itu, mereka seperti itu. Punya anak mati. Dia tidak mati. Ketika itu. Dikasih apa? Penolak kematian dengan gelang tadi. Bagaimana dengan ini? Dalam bab yang telah kita baca tadi. Lubsu memakai harfatul hudda. Gelang dari hudda. Apa hudda? Perak. Untuk apa? Lili barokah. Untuk mencari barokah. Nuriman il bawasir. Untuk mencegah penyakit bawasir. Penyakit apa bawasir itu? Apa? Di Olga? Darah. Walaupun kawatin lah khususin maksusatun dilakukan nanti ni wajah juga memakai kawatin cincin yang cincin ini memiliki khusus, khusus itu memiliki mata. Apa? Ya. Memiliki apa? Mata. Yang khusus matanya tadi itu apa gunanya untuk menjaga dari gangguan jin dan yang lainnya? Nah, akik yang punya mata, matanya tertentu dengan mata ini bisa menolak jin dan yang lainnya. Menolak gangguan jin. Hari ini dikatakan oleh beliau di sini termasuk dari kalangan Jawidiyun. Selamat Syekh Muhammad Hamid Fikri rahmat ta'ala. Artinya, perkara itu benar-benar berhenti zaman tadi, tapi sampai hari kita ini. Banyak. Ya kan? Ada yang katanya apa-apa? Apa yang dulu dipakai katanya bisa, pernah katanya bisa apa? Bilang apa? Bilang apa namanya? Balen, power balen. Balen itu kan di balen itu Jakarta, amat loko. Balen itu kan Banyuwangi. Power balen. Kalau diyakini benda tadi ada bahan aktifnya. Ya kan? Tanpa bukti, ini namanya kurapat. Ya kan? Kalau pakai ini kamu nanti kan kamu bisa kuat. Cepetan, enggak. Apa? Enggak ambruk. Tapi dia yang nyoba. Apa? Buang-buangan aja. Itu namanya apa? Kurapat. Tukang sulap. Tukang sulap palsu tadi. Bukan beneran. Power balen. Balen itu kan. Balen apa? Balen. Balen itu balian. Biasanya kalau sopir kelang kerja. Jawa Timur bawa balen. Kurapat. Baik. Wa'anama nubu'an wa'an nama taqwa ala'anna taksimuhu luar alat. Dan yang ketiga, perkara ini dilarang darinya. Kenapa? Karena hanya saja dia mengambil, memakai al-tabi wa'adnya tabi yang memakai gelang dari kuningan tabi itu dengan keyakinan bisa menjaga dia dari raka sakit. Waktu itu baru makasih. Maka di sini tujuan itu punya makna khusus. Bisa diambil hukum sesuai dengan tujuannya. Tujuannya tadi dengan itu maka Hukumnya bisa syirik akbar, syirik asghar. Karena tujuannya bergantung untuk perhiasan. Selalu-selalu maka itu. Maka hukumnya enggak. Apa mu? Mubah. Paham enggak? Kalau tidak memakai cincin dari fidda, cincin yang boleh dipakai secara syar'i dengan tujuan kebaran untuk perhiasan, ya enggak apa-apa. Tapi kalau untuk lola, balas. Nah, hukumnya, maka dikatakan, masih itu baru maqasid. Artinya, tujuan memakai tadi itu bisa dilihat dari sisi hukum. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Kalau tujuannya itu apa lagi? Tadi masuk dalam hukum, pembahasan syirik, lima akbar, lima akbar. Nah, di sini maka dikatakan wafu itu bermaksud. Kalau terpenuhi wa inna manaha fa inna bi qawli anna mumtahamal. Ia melakukan wa tabda atau tarfa'u. Karena itu dia melarang dia memakai pakaian tadi itu, kalau tadi itu gelang tadi, dikarenakan bahwasanya dianggapnya bisa menghalang darinya apa? Penyakit. Atau bisa menghilangkan penyakit. Amar Rasulullah SAW benda ke'iwa, maka kalau melarang sama merintah untuk dicopotnya. Dibuang di darjah. Karena kan sebab tadi. Bila kira tadi. Wafur anna'ala tajidu illa wa'anan. Barulah memberitahu bahwasannya tidaklah menambah kamu wahai bulan kecuali kelemahan, keluyuan, wahai meron. Karena ketika yu'amalu binaki dikotihi, maka punya si musyrik tadi itu yu'amalu binaki dikotihi, ingin kuat malam jadi lemah. Ba'inna la tazidu ka illa wa'anan. Tujuannya ingin kuat, malam jadi apa? Loyo. Nah itu berarti kan. Tujuannya ingin kuat, ingin jauh dari penyakit, ingin terhindar dari malam jadi lemah, semakin lemah dikatakan, malam musyriku. Bagaimana kamu tidak ada amalu binati dikoti? Seorang itu disikapi, dimuamalai. Bila ini dengan lawan tujuannya. Tujuannya yang kuat malah lebih lemah. Lianna Allah kakal bahu dimala yang fahu wa layak bahu adu. Kenapa? Karena dia menggantungkan hatinya dengan apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya, tidak bisa menolak manfaat dari dirinya. Bagaimana yang apa? Di halqati sufrin fama dhannu bima huwa atammu adam. Maka melihat ini hukumnya, ya kan? Ditinjau dari sisi hukum syar'i, setiap cuma hafal ini gerak dari kuningan. Terus apa dugaan kamu dengan sesuatu yang lebih parah dan lebih besar? Nah, ya ini lebih besar, bukan yang sekedar sufrin tapi lebih besar parahnya, pakai sihir dan misalnya. Kama rafa'a min ibadatil ubadil min ubadil kubur wal ma'adat min ibadatil kubur ya min ibadatil kubur min ubadil kubur wal masabwa dariha kama layak fa'ala man law adna muskatin min aklim. Semuanya telah terjatuh dalam perkara ini dari para penyembah kuburan. Masaid tempat-tempat yang diselamatkan dan yang lainnya disembah. Semua perkara ini tidak asing lagi atas orang yang memiliki akal yang sangat minim. Bagaimana? Maka itu akal itu tidak berguna. Salah fungsi. Nah, yang buruk jadi bagus, yang bagus jadi buruk. Itu karena salah fungsi. Maka itu, ya kan? Upayakan kita hanya mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar ini berupa akal. Jangan sampai nanti dengan nikmat ini karena kita salah gunakan menjadi salah fungsi. Nah, lebih parah daripada orang gila. Makanya itu kuburin lebih parah daripada orang gila. Orang yang mendakwakan ke kuburan lebih parah daripada orang gila. Lebih parah. Tahu. Kalau kamu inji apa ini Allah takdir Allah bahan Allah jauh wal jauh tubuh betuah. Jadi maksudnya apa? Terus kerana buang. Kenapa? Karena najak itu adalah menarik dengan kuat. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, copotan, jangan kono. Paham? Kenapa? Karena namanya inziknya menarik dengan kuat. Akbarannya telah memberitahu, mengabarkan bahwasanya barang itu tidak tanpa tadurruhu wa tazidu dhafan. Dia bermanfaat bagi dirinya, bahkan memberikan madarat dan menambah dia semakin lemah. Wa kadzalika qatul ya'rudu ya anhu fa inna lahu fa'un ghalibat. Tengok. Ini faedahnya. Demikian juga semua perkara yang telah dilarang darinya untuk hukum sendiri yang dipakai untuk digunakan. Maka sungguh kebanyakannya tidak bermanfaat. Wa inna fa'at ba'duhu fa'durruhu akbaru min nafsi. Taruhlah. Kalau ada perkara yang dilarang tapi ada manfaatnya, sebagiannya ada manfaatnya, tapi madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Dengan inilah datang larangan. Maka seluruh larangan dari sholat Allah Ta'ala pasti madharatnya lebih besar daripada manfaatnya, walaupun ada manfaatnya. Apa nyanyian? Lagi-lagi, enak, ada manfaatnya. Lagi pusing, hutang banyak, mungkin lupa. Tapi madharatnya lebih? Lebih banyak. Siapa yang meyakini bahwasanya? Siapa yang mendustakan bahwasanya nyanyian itu tidak ada manfaatnya? Ada. Tapi madharatnya lebih banyak. Maka diharamkan. Kalau nyanyian-nyanyian yang mengundang kepada kemaksiatan. Itu nyanyian yang mubah. Maka hukumnya bukan. Karena hukum nyanyian makanya adalah mubah. Nah, tinggal kalimat-kalimat yang tersusun dalam nyanyian tadi. Kepenggunaannya sampai melebihi kebutuhan. Nah, ini jadi hukumnya bermasalah dalam hukum syar'i, bisa makruh, haram, dan yang semisalnya. Makruh itu berarti kan? Baik. Kau berilah kalau kita wajahnya dan mafata pada Tuhan Nusir pun. Ini mengatakan, jika lalu masih yang kau tidak mati, dapat perkara ini. Kapten kau masih kau pakai, bilang tadi. Kau tidak akan selamat selama-lamanya. Kau tidak akan selama-lamanya. Kenapa? Karena syirik. Wal-farahu, wal-fawzu, wal-dukru, wal-sahadatu, wal-lamiyah-farah. Maknanya adalah al-fawz, keberuntungan, duper, kemenangan, wal-sahadat, kebahagiaan. Kalau misalnya pun Allah Ta'ala bisa hidup di dalam sahabat. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam hadis ini ada sahid. Di dalam sahabat. Apa sahid? Sebagai bukti. Penguatan di dalamnya para sahabat. Inna syirka al-asgara akbarul kabair. Ya, dengar di sini. Bahwasanya beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab bukan asal serampangan kabur semuanya syirik-syirik akbar, tidak. Bahkan ada syirik akbar, ada syirik akbar. Semua di sini. Dalam perkataan itu masih syirik apa syirik akbar. Tapi akbarul kabair. Dosa besar yang juga besar. Termasuk dosa besar yang besar termasuk ada syirik akbar. Orang yang mengatur dari diri jahala. Karena beliau tidak ada udur dengan kebodohan. Buktinya apa? Inna kalau kita wajahnya gama mata badan. Sesungguhnya engkau, jika engkau mati, sedangkan barang itu tetap obat, engkau gak akan beruntung selama-lamanya. Nah, jadi orangnya ini bodoh, tapi di sini gak ada penjelasan. Kamu atau kamu juga bodoh. Kebodohan tidak ada udur. Waktu yang engkau rupiah berit alaman pengalaman selama-lamanya. Mulai sini. Dapat ini, ada pengingkaran dengan tabelit. Dengan cara yang dikatakan tabligh Allah, tabligh tabligh dengan keras. Atas orang yang melakukan, semisal perbuatan tabu. Jadi ingkar mungkar itu, dan maratutnya banyak ada yang keras. Seperti perkara ini, syirik kubur, maka keras. Bukankah menjadi pengetuk, takut nanti ditelah orang. Karena banyak orang yang mengusung si barang tadi, lalu benar mengucapkannya. Seperti syirik, demokrasi. Hei, dari pintu ke pintu, mengutip ke syarat ini. Maka harus jelaskan. Dari kepala ke kepala, dari kepala ke kepala, dari kepala ke kepala, dari kepala ke maka harus dijelaskan dari pak guru ke pak guru, bu guru ke bu guru. Dari dosen ke dosen. Dari guru khutbah ke guru khutbah. Semuanya berat potong penyebar kesirikan ini. Dalam hari-hari khutbah di masjid. Yang menghadiri 2.000 orang. Tapi, ternyata apa? Nah, promotor kesidikan. Nah, kalau jelaskan. Nah, dikatakan bahwa tidak mengkara kita sendiri alaman wala pelabat. Ingkar dengan cara keras atas orang yang melakukan hal tersebut. Kenapa kata sidik? ikhwal. Mungkin kita cukupkan dulu dan kita sambung lagi insyaallah pada waktu yang lain. Alhamdulillah.